Man ahyaha faka'annama ahyanna sadamiya. Walaupun dijahat, teman-teman tekohum yang Bani Israel. Koko Rasulullah, kira-kira utusan ingsun bintaji nanti kelawan gawa bukti kebenaran. Ail mu'jizati tegese bayinat niku teng mriki ditafsiri mukjizat. Suma inna katsiran mengkono li sak temene sing akeh minggum saking Bani Israel badal dalika sause mengkono-mengkono. Maji Rasul fil ardi ing dalam bumi kula musrifun ayak dene israf kabeh. Manan israf mujawizuna teng sing liwati kabeh al hadda ing batas. Mesti batasnya dadi manusia ya iman niku. Nak ngliwati batas berarti bil kufri misalnya nglakoni kafir wal qatli lan mateni wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kufur lan qatlu. Wa nazala lan tumurun fil urniyin ing dalem ana maca urniyin. Urnah jelas niku masdare niku urnah napa kabilae ana semaca urainah. Wa nazala lan tumurun fil urniyin utawa urniyin ing dalem bangsa wong urniyin. Mergi teng tareh-tareh ana sing nulis urainah, ana sing nulis napa urnah tanpa ya. Lama kodimu semangsane teka sapa wong urniyin al Madinah ta ing Madinah wa hum hale utawi al urniyun iku amardo iku wong sing lara-lara. Mardo jamae marit ya. Terus wong Arab nak darani marit jamae napa mardo zaminen zamnane lho. Kados niku napa alima an sayaku numingkum mardo manane pira-pira wong sing lara mariden mardo zaminen zamna halikin napa halka kados fa'adina mongko maringi izin lagu maring uroniin sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayah ruju ing yen to padha metu manane metu marani sapa wong uroniin ilal ibine maring unta unta sedakom. Nek cukupan gedhe wong modern. Dadi Nabi riyen ku ibile sedakoh nggih dikelola, nggih dirumat ora langsung mesti dibagekno fakir napa? Miskin. Dadi dibagekno ya ana sanate, dirumat ya ana sanate. Sing ora ana sanate wong ora zakat. Niku ora ana napa? Terus wae srobu lan supaya ngombe sapa nguroniin min abwali hasange uyuwe unta. Walbania lan susune unta. Mana cara Imam Ustukhri Royani darani Rasul Makul niku tahir. Baulul Makul nggih. Tahir. Menika riyen wong uroniin kon ngombe uyahe napa? Unta. Anggepe unta iku makul, napa? Mana batas kula niku ya iso feke tapi ya rada ngawur. Mana anggere misale pondok iku kena telek pitik. Nak rasa-rasa di sekono dilapi ala Fathul Mu'in berarti dilangi aini ae nak wis dadi hukmiyah. Disori sidi, aku nak pengen bener cara mujmaleh, cara mungkin tapi nakalan yang dilapi sanggup baik Rasul Makul Tohir mau kadung ngalim tapi mulanya bolak-balik ngomong ngalim akhirnya kayak bodoh kesannya kan gak bisa ngilangi najis padahal kelasnya sih sindikol madhab lalu aku apa gedeng mau bodoh gak bisa jangan-jangan ngalim misalnya nonton lewite langsung ditisoni kesannya kan bodoh gak bisa ngilangi najis, jubulnya semua cowok wakilah. Rasul Makul, Tohir. Nane gue bodoh, jangan-jangan nih gue bodoh, no? Tawadu, no? Gaya nih maknani, gue tawadu. Ambek raiso, tadi loro, tapi malah apa tuh di motif loro? Ya jelas ya ayah rujuk ilal ibil wa yasrobu min abwabliya kan ngumbe uyoi, no? Malah teng Bukhari parah meneh. Imam Bukhari riwayatno hadis ngeten, kana tilkilab tub biluwatut bir fi ahdi Rasulillah fil masjid falam yarusyuna alaihi sayyan. Zaman nanti ku asu ya mlebu metu masjid, ya nguyu ya wis dibarno. Kena riwayat wis kacau ya toh. Saya malah ada jogeman percaya itu hirunan. Itu hirunan sih ngomongnya itu. Kana tilkilab, kalau saya apal tadi. Kana tilkilab tub biluwatut bir mlebu metu. Fir masjid fi ahdi nabi falam ya rusuna alihi saya nuruti riwayat nanti geman tadi khawarin nah nuruti riwayat asabul kafi ku orang rumat kucing terus ku apa mulai ngerumat asu ini dohirin mas kaum pilihannya rumatane asu ya orang iso ngono dohirin asu pancen ngono tapi wong sing roh tare ngerti jadi asabul kafi ku bedele ketemu petani gua asu asu ini ku jok melo. Lara kue ku kue sing butuh asu. Si asune ku dongane pangeran iso ngomong. Iso ngomong iku pamit juk. Njok melu asumu ngono to ora. Saya takok asumu ngono to ora. Ngapa madakno kancane kok repot ora ora. Ana kok dalil dari Asabul Kahfi yang berumat. Asu sembrono. Iku iki nak nuruti dalil iku ngombe. Uyo. Uyo. Tapi kita kan gak roh. Apa iku mergo darurat lara sehingga iku obat. Nah obat berarti darurat. Tapi kowe kan iso. Wah, kula ya lara Gus. Wah, kowe lara stres ya lara. Tapi kula nu ngrasakno tenan, jeneng wong Arab iku luwih apik timbang wong Jawa. Wong Arab iku beke utak utuk lah, iku fanatik mek kanjeng Nabi. Tenggene perkebunan unta, perkep. Iku pancen yo didol tenan ya. Uyah napa? Terus luwih larang timbang susu. Jadi uyah unta iku 10 real, nek susu mau 5. Nggih to ge Mansur, tenggene apa? Perkebunan unta nih. Badan ku piye? Yo uyah unta tenan. Cuma wong kuatir menang uyah wae. Tapi uyah unta tenan nih, wah madakno wong. Nanti kalau suwon gitu, uang ujo fanatik teman-teman. Jadi cara kalau ngatain misalnya orang telat pitik nih masjid, nak kue lagi waras, ya waras kesempatannya, waras uteke, ya resi'i ala model sing mutafakale. Misalnya boh ilangi eniae, nganggu tisu tak laras, ngonai sumia, sorry sidi. Terus ketoro kesane yo alim, yo nganggur kan suwing. Kan yo kesane alim yo nganggur. Tapi nak kue modern, nganggu apa? Cleaning apa jenis? Service cleaning iku nganggo macam-macam nanggo niku. Maes pokoke agar ilang ya wis. Anggap bae Rasul makul thahir. Mulane ngaji ora kecangkeman. Falam masakhu mongon semangsane padha sehat sapa ngake. Kotalu mongko mateni sapa wong uraniin ra'yan nabi ing tukang angon ontane Kanjeng Nabi. Ra'yan nabi ing tukang angone Kanjeng Nabi, mesti tukang angon ontane Kanjeng Nabi. Wastaku lan padha ngiring maksude padha nyolong padha jubuk sapa uraniin alibila ing unta. Dadi wis dikeki fasilitas oleh ngombe napa? Uyahe bareng oleh ngombe uyuhe ya oleh ngombe susune. Bariku sing tukang ngangon, sing tukang jogo iblis sedekah dipateni, untane dicolong. Apa sing tumurun ayat innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Inna ma jazaa'ul ladzina amsinu taywalase wong akeh yuharibuna kang merangi sapa ladzina Allah ing Allah wa rasulahu lan utusan Allah. Lan iki jelas sih. Oleh merangi di muharabatil muslimin, mlane ati-ati. Wong mukmin senajan to trimo tukang ngangon, nglawan wong mukmin tukang ngangon iku ning Quran dipadakno nglawan Allah mbek rasul. Saiki tak takoki wong urani niku kan gak nglawan nabi langsung. Cuma mateni wong sing dikongkon nabi ngrumat iblis sutako, ya iblis sutako. Nyatane dihukumi wong iki yuharibuna Allaha wa rasulah. Bi muharabatil muslimin. Lan kula ra wani mbek jenengan, wani jenengan wani pangeran. Dite umat Kanjeng Nabi. Tapi bener sampean bener barang batin. Wis barno eno, barno eno, barno. Dadi dilawan niku repot nglawan Allah. Beres. Wayas aunalan podo tumandang sopo ladina fil ardi dalam bumi fasadat hingga we kerusakan bikot itori kelan bikal ya wow saat ini pertanyaannya wong uroni ini ku mukmin tora ya mukmin saat ini ketika dek ne kotilul mukmin status yang dipakai yang kotilnya sehingga boleh dibunuh kalau pakai status mukminnya ya dia gak boleh dibunuh melani ngaji nak uang kelakuan yang uno iku wales yang ini ayu kotalu iku yang to den pateni dipateni sing diprotol-protol sopo koto azidun al-habla maknanya ja'alahu kita anama kasiro jadi koto azidun al-habla maknanya ngetok tampar tapi nak koto ah ngetok-ngetok nah kota lah matanya nak kota lah yes fokus sama ini pokoknya mereka kok matanya ini udah sedar dipatanya nih meripatnya dicongkel macam-macam mereka mulanya yukot talu rayuk talu tapi apa yukot talu itu termasuk balawai Quran ya. Jadi balawai Quran itu nyeritano orang sekedar yuk talu tapi yukot talu kata soal gitu koto azidun alhabla nak contoh tenggine nampak yungkolus lasiun ngetok wait entah ngetok tampar tapi nak ngetok jadi wakeh koto anawa koto ada nak mata ini biasa kotala nak mata ini nganti mutilasi kotala ayu kot talu enyen to den pateni pateni di jurni ku sopo ladina ayu solabu to den salib di salib maknanya di tampang no. Ojo kok disalib terus bentuknya salib ya ora sembrono berarti wong Islam legal no bentuk salib mulane ngaji ku yo angel lan salib salib mateni niku kudu ana palange ojo sekedar mbok paku urung-urung salibe neraka kowe kowe mulane aku gumun wong fege teko tok kono dadi ana ulama iku guyon ngene piye hukume nganggo suling ana ulama sing rontok beling halal jare suling iku halal sing khusyuk haram alat malahi sembrono alat malahi semula iku mau terbang tok mbok nasibe terbang kok apik padahal penyanyi rock nganggo terbang berhubung maulid yang nganggo terbang kowe terbang mau mustasna gara alat malahi kecuali terbang terus ning eno ana cedor oh kias yo ya. Zaman Nabi ora ana cedor anane mau terbang kias cedore dilebokno sisi ana sing lebokno dreben mirip mulhak jenenge apa tapi Ibnu Khazm itu darani mazamir itu halal apa? Suling itu halal mergo Nabi itu gak mungkin nyasno barang haram jadi Abu Musa al-Asyari itu macamnya Quran itu enak terus dikomentari oleh Nabi lakot utia mizmarun min mazamiri ali Dawud duh suaranya Abu Musa itu kayak ngurungoknya sulingnya Nabi Dawud umpama suling itu haram berarti Nabi nyasno moco Quran sampai barang haram ya kontok itu tekon kula nu maca kula kathah tapi kula yo milih kula ulama tetu milih sing tak cocoki tapi maca kula kathah ora kaya kowe maca sithik pertuntang pertuntung haram haram po bodho ngaji murah agak kecangkeman yo masuk aja lalane mergo Abu Musa maca Quran sakral ta sakral oleh gak barang sakral dikiasno barang haram ora oleh nah ngono berarti mismar halal jari sarah liane komentar ingin mereka sing nganggo suling Nabi Dawud paling solawatan lah nawang saiki bar saiki hukum karek sing nganggo nah iya tuh terbangan kena Habib saya jadi maulid kena penyanyi dangdut kan jadi ngibeng tenang ya bener karek sing nganggo tuh gitu ayo wong alim sing ikhlas kayak kula nu wis mulang ikhlas kena wong ra ikhlas digumregawi ngawur tapi karek sing nganggo ya tuh Hafid ikhlas, di Gojoko Quran, sehingga ikhlas ya rasa kok terus nunggu sudan lah, sudan lah haram no? Tapi timbang kewarit kok, timbang no? Kewarit kalau itu gak ada kelipingan hayati sahabat, kitab hayati kalau kitab hayati sahabat itu kalau tumbas itu nganti lali jumlah kalau suka nonton magelang, nonton muntilan, kuat lah sampai lali jumlah saking senenge kula teng kitab Hayatus Sahabat kuriyen kula ngaos kesibab sebab putrane Mbah Mun ngaji sorogan dhe. Lha kula pas umroh pertama ketemu Syekh Ahmad niku pas baca Hayatus Sahabat. Kula niku tumbas saking kepingine kula tabaruk wek tanah haram tumbas teng Mekah setunggal teng Madinah setunggal. Mun liyane niku tak gak note yang kula kartu nyimpen kalih mergi tumbas sing setunggal teng Mekah tumbas teng setunggal teng Madinah. Mbak sinoni bolak-balik khatam. Tak senenge teng mriku Hayatus Sahabat kelebihane ada akhwal, tidak hanya fatwa tapi napa? Akhwal yaitu termasuk ada orang Mesir dia itu pertundang-pertundung sowan Umar ya Amirul Mukminin Mesir wis kewajo gubernur Amrul Ras kewajo maksiat di warung ngitung sekian maksiat jadi Sayyidina Umar lah terus piye jadi Sayyidina Umar terus piye ya, maksiat kata jenengan berdiam diri terus piye ngamuk pertundang-pertundung ngamuk lagi terus piye kowe maca Quran nggih maca kula nu apal Quran maca ngarep nganti nguri nggih maca terus Sayyidina Umar cek waca ana ayat liu kafira wahu anhum aswa alladhi amin wong apik wae cek disifati pangeran bedanya wong apik iku eleke dihapus ora ana ning Quran nyifati wong apik sing ora tau nglakoni elek lah ya Allah nak nyifati wong apik kan kafara anhum sayiatihim eleke tak sepuro kadang redaksi ayat liu kafira wahu anhum aswa alladhi amin kadang sayiatihim pokoke walhasil lu di antara sate wong apik kok eleke tak sepuro. Berarti dia kan duwe elek ora kok terus gak duwe. Elek. Wis kono ana mulih ngaji ra khatam dari warung. Kharit, nang aku seneng ge ra paham, bahaya malah ge paham. Mesti perlu nang, lha ilmu sakmene karepe perlu nang penuh. saking wibawa ini kulau kira wani kecangkeman ngarep pastinya perlu nang aku roh hatimu aku roh iya aku ngaji mana ngak salimu sing sungkem nang pangeran ben ku iku di kulino di tanggung jawab pendapat ini ngarep pangeran mau cukup men bahsul masail to iku tanggung jawabnya mbak muharis mbak pangeran kali-kali nah jika nom pantas umur walula selikur mesti tua-tua kok. Oh, gimana hukumnya? Hukumnya piye? Hukum dhewe piye? Hukum iku angel kan. Mulane cara kula khilaf ulama iku barno. Kowe aja koyo Wahabi ra seneng khilaf. Khilaf ulama iku barno. Engko ben tanggung jawab dhewe piyambak-piyambak ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Jan ulama tenan kan wani tenan madhep pangeran. Lan kula setuju model kita mungkin ana fatwa ini. Bahada madhabun al-qawahabi iki madhab sing nganti aku suan pangeran yo tak gowo wis pede ngono ora kok trimo ketemu ning Robitoh mboten wis trimo misale Robitoh tut ma'ahid Indonesia misale oke lah itu lembaga kita apresiasi tapi meskipun madhab itu di ACC mereka kalau pangeran punya pendapat lain punya opsi lain opsi apa opo pangeran yo ora kena ditebak. Ngono tak koi. Lah kok ngoten Gusti wong hukume ngeten. Aku pangeran mbok warep. Repot. Pangeran. Kula lu gak ada cerita ini, mulane ki hati-hati dadi wong saleh. Mumpung wis saleh dadi slametno, ora ora ora slamet. Ana wong ngidaki wong sujud. Wong sujud lho wong sujud, tak wong apik ta wong sujud. Wong apik, tidak ambek preman, tidak ada sih bisa. Bareng tidak ada sih sing sujud tuh ngamuk. Fa wa la yaghfiru lak. Demi pangeran, apa ora bakal nyepuro kowe. Iki ning critane Sahih Muslim. Iku pangeran maringi wahyu ning nabine nyalahno sing sujud piye jajak. Angel aneh. Utara fikih jelas bener sing sujud. Pangeranu nyalahno sing sujud. Alasane pangeran kok iso namaku dicatut jari aku ora nyepur. Wong sing disi aku iku sifate ghafur kok dene nyatut aku ora ghafur. Pangeranu ora trimo. Mulane aku seneng wong miso, atuh kemeni janjuk kakeane, malah pangeran seneng. Kan gak nyatut namane. Lho kita warai, mulane kula noleransi sampean miso, selain wis watak yo. Iku luwe aman. Masyhur kula aja apal teke hadis. Mang dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfirullah, qad ghafartu lahu wa ahbattu amala. Mangdalah dia ta'ala alia. Sopo sing sumpah nganggo namaku. Nah aku ranya pura wong iku. Aku iku pangeran. Rawa sabo catet. Kan iso wae sifat yang kamu terapkan ke Allah itu gak pas. Misalnya aku manggil Gus Afif. Terus mendingin. Pangeran rabu akal baru kayak Gus Afif. Malah nyatut pangeran. Kok iso ngaku terima manusia. Terima bahak. Terima manusia. Kok nyifati Allah. Nak layak firu li fulan. Gak terima pangeran dicatut. Ada mana juancok kakek. Ada malah wes. Bebas. Wah, asem, duwe dibodoni umroh misalnya. Waduh ngamuk ngono tok. Guyane khusus jebule tukang bodoni. Terus ngono kancane, wong kebodon pesane jazau amali terus ndara tau bodoni melaju. Wis aku ngono lah cocok-cocokan wis ngono lah. Mergo pangeran yo mau tenan dicatet. Ini kan gak kena ditebak lagi-lagi. Cara fikih jelas kita benarkan yang sujud, tapi pangeran ra mesti. Iku pangeran. Mulane ketika Rasulullah mangkel tenan ambek wong kafir mergo sejawat jiwa ku sirat rubaiyatu. Nabi ku pas perang Uhud niku gigi serine ku tanggal. Untuk protol nggih, mboten protol sedanten, untuk protol. Tapi tetap ganteng Nabi dadi. Mulane tak terang nomor kok perbaikno Nabi terus kowe ora. Nabi ku sirat rubaiyatu tapi tetap ganteng. Mergo kena sidik. Dasar ganteng tetap ganteng. Wa sejawat jiwa. Wa udmiyat lisatu, wa udmiyat rijil. Terus Nabi karena manusia yang ngendikan kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'i maka. Padahal Nabi ngendikane masih netral. Kaifa yuflihu qaumun, Nabi mujanggal tok. Piye kaum kok iso bener, iso bahagia, iso bejo. Kelakuane mbek Nabi ngene. Terus Nabi sering kunut nazilah, maksudno tiang-tiang sing melukai beliau dan sahabatnya tentu. Tapi apa jawabnya pangeran? Ora iso mat nak urusan iku kekasih kula ora iso. Laisa laka minal amri. Aku tetep barno dadi pangeran. Ora iso, tetep urusan sitok ora iso. Aku tetep barno dadi pangeran. Laisa laka minal amri syaun aw yatuba alaihim aw yu'adzibam. Mulane kudu ngono kowe manfaat ora ngarah, ora iso iku. Iku urusane pangeran. Manfaat ora iku. Paling dungo sepuro dosane iku enteng lah. Manfaat itu keduren, sokoe ra disepuro ora apa, ra disiksa wis apik. Tenan. Perang Uhud itu Nabi mari kalah, piye-piye sahabat siji melanggar perintahe Nabi. Ke satu-satunya strategi sing iso nandingi strategi Khalid bin Walid strategi ini Nabi. Iku pemanah kudune dhuwur gunung cek menang. Cek. Khalid itu sentek rumus. Pasti ku Khalid dadi panglima perangnya wong kafir. Gak tau di Nabi Utege. Kok iso wong Islam di strategi. Akhirnya masyur. Dua kan strategi jidua kaya apa kalahnya mbak nafsu. Bareng amat sampai goni mati jolo. Sohabat yang rontok. Ya rontok awamu sohabat medun. Pas medun Khalid muter. Apa? Muter terus munggah. Walhasil Nabi kalah. Bareng kalah saya ini untuk hidayat. Sohbo. Khalid bin awal itu. Awalu mawakural Islam fi sadri ku berperang Uhud. Saya itu paling digedingi Nabi Wahsy, mergo qatilu Hamzah malah diparingi hidayat. Salabas sing tukang jamaah ning masjid. Untuk wedhus. Terus entek hidayate. Piye ge jajan? Kok iso sing tukang ning masjid tuntas hidayate? Sing qatilu Hamzah. Untuk hidayat. Tapi salabas tok lho jago terus ke moram gedeng masjid. Lah wong Arab iku kebablas, nek ora cocok iku mulai dari sahabat-sahabat menjenis di desain, jenisnya salam itu mana nih Musa. Jadi lah lawang apa yang bener jenisnya wes keliru mulai awal kok salah lah jenisnya wes keliru. Mergo lai salaka minal amri syai'un aw yatuba alihim aw yu'adzibam. Jadi ngadepi pangeran beno tetep pangeran aw aw itu ben. Aku di ilmu manfaat boras kok ben terserah pangeran. Kayak kalau barang diberi sampean manfaat orang ya tapi ke ben. Manfaat ora ya ben baru ka ora ya ben iku pangeran dadi lesa ora ana iku laka kedhi sira Muhammad minal amri sanging urusan sing dadi otoritasku apa seun perkara apa wae wis seun nak kira yufidu ta'mim tufidu ta'mim dadi bebas terserah aku lha malah Nabi nyekseni Hamzah di sinten qatilu Hamzah wasi di paringi sinten hidayah Khalid di paringi iku pangeran. Mulane nyatut namane pangeran iki repot. Mulane kena nyatut iku nganggo Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fadu. Jadi nyebut asmane Allah iku kudu sing orisinal mansus. Misale ana wong apal Quran ya sing muni barakallahu fik. Ana wong larat is abqa kawah muga-muga pangeran iki. Pokoke pangeran kudu mbok sebut. Merko nak pangeran mbok sebut sesuai sama nafsah. Ning ngene kula gagah kitab Sarhu Asmaul Husna. Jadi Al-Maqsidul Asna. Sementara nyifati Allah itu sing sama wahu nafsa yang Allah menamakan dirinya. Wis kira paham lah, pokoknya sing Allah sama wahu nafsa. Misalnya keliru nih wong si sujud mau, kok dek nih iso nyifati Allah gak ghafur. Loh Allah sama nafsa ghafuran kok disifati gak ghafur. Ada muni jancok. Jancok kakek aneh, bucok kok ngono. Penak kan kue sing salah kue kan, kan gak mencatut Allah. Tapi nak kue muni layak firwahu lah. Berarti kue nyifati Allah. Allah yang di luar kekuasaan kamu buat sifati. Allah itu layak fir. Lu kok iso jadi Allah aku itu pengiran sing dedatku dewe jebok sifati. Ngono maksudnya. Paham ya? Angel gak ngadepi, angel kan. Ya tapi wong fikih paling pede fatwa. Koyo-koyo ngendhalekno pengiran, wah matekno wong tenan. Fikih sing saiki-saiki lho sing. Mariyen mboten wong nggih fikih ta babat di pengiran. Mulane nak ngukumi hukmuhu kada. Alamaroa itu. Saya tapi alamaroa itu. Sing tak roi nguniku hukumnya ini. Tapi untuk pangeran nyembah. Pangeran rakyat diatur. Biya cara nih ngatur. Wong ya falumah biasa. Ini semua. Mengenai wong beruang alim masih usul. Tapi rakyat jelas. Komentar. Orang alim rakyat jelas. Kini soal fakir jelas. Ya jelas ngawurin maksudnya. Masih rakyat bener. Angel kan. Mulane kula suwun nggih, pokoke nyifati Allah sing Allah sama nafsah. Mulane walillahil asmaul husna fad'u biha. Kuwi iku nganggo asma sing disebut Allah. Nek is Allah nyebut ya anut, kowe ora paham lah, pokoke anut. Padha Nabi lah kadang ya ora paham ya apik, kadang pancen apik ora paham. Lho kadha. Misalnya ada sesuatu sing Nabi nyun sewu janggal. Ya ngentikane Nabi wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'anil akhir. Masyur Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan melihat gelombangnya Muawiyah kayak gitu bareng delok beliau punya pasukan 30 ribu Muawiyah wasikelan tuhla bafiatun. lan tuhlaba fi'atan. Iki dua kelompok wis ora bakal ana sing kalah. Nganti sekian orang harus terbunuh. Sakhire Sayyidina Hasan mulai mikir, apa dame wae? Duame ambek cara saiki ku penasihat-penasihat sini-sini tiang. Jenengan putune Nabi, dame trimo ambek putune Abi Sufyan ngene. Pokoknya diprovokasi. Ampun dame, perang lah. Terus diwongan angen. Dame-dame terus pidato iku masyhur. Marani, Muawiyah diparani. Ya Muawiyah aku itu gak kepengen. Wong-wong Islam do mati. Saya boleh ridani pangeran spek-spek terus. Muawiyah aku pinter. Ya. Ngomongnya kok nengke ini orang wong roh. Ngomongnya ini mimbar. Aku arah. Oh, tapi saya tidak Hasan wong-wong ikhlas. Ya, kenapa apa? Ngomong mimbar gak apa-apa. Jadi diparani aku cerita. Oh, itu nengke ini orang bukti. Ngomongnya ini. Mimbar depan umum kan pidato. Sayyid Hasan wong alim pidatone ngeper wa in adli napa masyhur. Jare Sayyidina Hasan mungkin majaro baini wa baina Muawiyah, imma yang benar itu Muawiyah. Kalau yang benar Muawiyah ya saya enggak benar ngerebut kekuasaan ini karena memang yang benar Muawiyah. Atau yang benar saya. Nah ajen aku sing bener tak kena Muawiyah. Terus tak kena. Masyhur. Mane wong mesti tukaran mbek penggemari. Penggemar Sayyidina Hasan mutung sampai darani ya mudhillal muslimin bagian riwayat ya arul muslimin wong kok mari camah. Jadi penggemar iku nek fanatik yo mangkel. Akhire Sayyid Hasan iki rada neng-nengan mbek penggemar mereka penggemar ora trimo dijak ngalah iku ora kena. Sampai muni ya arul muslimin ya mudhillal muslimin. Jadi Sayyid Hasan celo iku yo maksiat. Ngene iku ora celo wis gak apa-apa wis barani celo-celo las penting gak maksiat. Tapi Sayyidina Hasan tetap menutup pidatonya dengan wa in adri la lahu fitnatul lakum. Jadi terbiasa dulu Nabi para orang-orang khiyaruh itu biasa ngendikan wa in adri. Kowe kula ngaji ngene iki ya ora ro manfaat ta ora. Karena tadi iso wae kowe ngindari masalah. Tapi kan dibangi dari masalah nganggo domino kan ana anggota tafsir jalalain. Kan lumayan apa? Tapi kok terus kowe yakin manfaat iku sapa kok yakin-yakin manfaat. Ya serau saya yakin, ya bisa cek malah ini cek dungo. Mereka orang yakin tuh. Jadi bareng ngaji cek Robi Sydney. Itu mah dari pengiran. Sudah saya orang paham juga tambahan. Pokoknya wain adri no. Aku itu rar. Ya malah ini kadang-kadang Nabi itu secara tawaduk ngendikan wa ma adri ma yuf alubi wa labikum. Aku itu rar bina billah. Engkau piye itu rar. Ya, tapi zaman akhir zaman fitnah ketika di Pak Kures nerang no ayat itu terus geger. Aslinya itu Nabi piyambak nak teng makom tawaduk kadang ngendikan wain adri, wama adri, la adri kadang ini biasa. Aku itu raroh, mayuf alubi walabikum. Sebenarnya itu pangeran ngelakoni aku piye, aku itu raroh. Nak cara aku dalam banyak hal apa raroh. Mergo ngeten misalnya, kalau nanti mau tentang surahul hadis. Ini pentingnya ngaji. Misalnya Nabi badhe perang Badar. Roh, nah mesti menang. Roh tenan mesti menang dibarengi Jibril. Engko anak Nabi wani kan terus wong komentar ngene, bangkune ra wani mesti jamin menang. Bariku terus sahabat. Lah aku ra pati wani ra mesti jamin, kacau gak? Kacau. Jadi maslahate ra Robin wani niku mergo mu isek bronto bela-belani li ilahi kalimatillah. Dadi ora roh iki malah raket cara kula. Paham? Mulane wong ngaji Quran sing waras. Mulane kabeh nabi ana perang yo ora roh. Saking ora roh nganti mata nasruwah wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasruwah. Buareng perang wis kepocawu, cara dhuwur kalah. Perang kalah nabi-nabi gitu. Waduh. Jarine menang jebul ora. Ini mata artine roh ta ora kok tak. Ora roh. Justru iku ketok bener nek nabi mau isek bronto belani pangeran. Lumpuh Nabi Perso dijamin menang wani ini kan mergono sing nakalan lah gampangan itu harus cangkem elek ya. Kaya kulo ngerti ini mulang tafsir jalan ini orang yakin lah kulo sebenarnya manfaat itu orang yakin. Cuma kulo ini beronto Quran difahami umat kami Nabi semua tentok. Nak ngono berarti li ilahi kalimatillah. Tapi nak aku yakin aku nak masuk tafsir jalan belum di swargo berarti aku transaksional. Malah rokok. Kaya kulo malah enak raiso niat. Mana di sepura pengairan bungso mazur nama mazur. Lha iku kadang sirine kena apa dalam banyak hal Nabi ngendikan aku iku ora roh ma yuf alubi walabiku ma ing apa ae yuf alu kang bakal den lakok napa ma bi ing ingsun. Paham ya? Jadi Nabi ge sering ngendikan, mbah la adri. Malah nek ngene Bukhari malah kowe tok anak Nabi wedine pangeran. Nabi nek ana tenudan, ana udan, ana bledek. Wis tak isau nganti nyuwun sewu cara Jawa risi, mergo Nabi mlebu metu, mlebu metu. Nggone riwayat Bukhari ku yaksa antaku nasa. Mergo Nabi ku kuwaten kok iki nek wis wayahe kiamat. Padahal Nabi tau betul alamat kiamat itu khuruju Isa, khurujul Mahdi, khurujud Dajjal macam-macam. Nabi tahu betul kalau kiamat itu tidak akan beliau menangi. Tahu betul enggak? Enggak sama tanya. Yeah. Tahu betul. Tapi khosyahnya Nabi. Nabi tetap nyifati Allah ya falu. Wah, saya ilmu ku ngonolah. Tapi ngerasa ngerasa kiamat saya iki ya. Gue saya iki misalnya yakin kiamat di Jumat. Nah, ngerasa ngerasa rebut itu sampai apa? Gue. Tapi gue ya tenang aja. Mumpanya nunggu daplek. Nabi ku boten. Wis ngerti nah kiamat itu bakal beliau menangi. Gue merbu metu merbu. Masyur yaksa antaku nasa mergo kuatir saiki iku dibantah Mbak Aisyah. Aisyah terkontrol ilmune mergo mau khosyae kan tentu gak setingkat Nabi. Mboten arah kiamat jare kiamat jare jenengane alamat ngene-ngene iki romo. Yo umpama ora kiamat sah aku kuatir nek iki ku koyo kaum kaum Ad ya sing nek komene gitu so. Ad ya. Kaum Ad. Ya itu terus Nabi maca Quran. Falamma ra'ahu 'aridum mustaqbila audiyatihim qalu hadza 'aridum mumtiruna. Mumtiru mari nyudan. Kaum Ad iku ana napa bergulung-gulung napa mendung. Falamma ra'ahu 'aridun mustaqbila audiyatihim. Dadi pangeran nggawe mendung niku menaungi audia. Audia iku napa lembah. Jare wong kaum Ad hadza 'aridum mumtiruna iki mesti ape udan. Dadi Nabi Hud ngancam ape ana atap, jebule malah anane iku udan. Jare kaume Nabi Am. Jare sapa atap? Hadza 'aridum mumtiruna. Jebule balwa mustajal dempi. Jare kanthi Nabi, "Oke kok roh nak ape udan? Iso wae kaya sing dialami kaume Nabi. Enak wae ana udan terus turu malah kemulan. Kaya-kaya kok udan terus penak turu kok rendengan." Kowe ra di khosyah berarti ngene iki dari Nabi. Kowe ngene iku berarti gak duwe iso aku iku kuwatir nak persangkaanku iku kliru koyo kaume Nabi iku Rasulullah saking khosyane ning terus maca iku falam marahu aridum mustaqbila audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna. Iku Kanjeng Nabi. Artinya gini, ada khosyah, ada ilmu. Di ada khosyah, ada. Saya secara ilmu yakin kowe kabeh ahli jannah. Jelas man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Salah bawa ulang tarikan ilang. Tapi sing roh sapa ni atem. Yo ora roh. Nganggure roh sing jelasku. Yo wis. Lah saiki piye? Kowe aja geman nyifati Allah kecuali bima wasofa bihi nafsah, dengan sesuatu sing Allah mensifati dirinya sendiri. Nah, termasuk Allah itu gak mau diganggu gugat kalau dengan hak ketuhanannya. Sak Rasulullah sing kekasih wae didawi laisalaka minal amri. Apa meneh kowe trimo kiai? Wong Rasulullah sing kekasih wae didawi laisalaka. Laisalaka ku. Hak pangeranku ora iso diganggu gugat. Mane kula suwun nggih wiridan iki wis ora usah paham-paham teman-teman. Penting nganggo lafat sing disebut apa. Kula baleni mali. Mergo kowe nak memahami malah intervensi pangeran. Terus ya rusak urusukna. Apa hubungannya nak ya rusak urusukna? Ya pokoknya ya rusak. Nah tak kok mana nih rusak apa? Sing akeh maringi rezeki. Saiki apa maringi rezeki kue sithik. Mau 10.000. Ngekei Zaid 1 miliar. Terus apa apa sifatnya batal rusak? Aku batal perkara kaitannya mbek kue. Enggak kan tetap apa rusak? Aku rusak ya jari sopo Zaid tak kei 1 miliar. Boten boten rusak kue mutu 10.000. Aku rusak kue. Pulihannya tak kei. Gih boten. Seneng am kok ngaitno ya rozak mbek awakmu. Wong apa lagi ra kepen ngaitno mbek kowe kok. Yo jelas Allah ya rozak ngono Raja Salman sugih ngono berarti Allah rozak tenan wong kok dhuwit triliunan. Tapi teng kula boten lho apa-apa hubungane mbek kowe. Nah apa mbek kowe hubungane ya Jabar sing iso meksa kowe. Sing iso meksa kowe kepen sugih gak kesam. Iya. Dadi angel ge ngaji hubungan mbek pangeran niku mulane pokoke sing sama wahu bihi nafsa. Ini masyur tinggini kitab Al-Maqsidul Asnan. Kena nyifati Allah sing sama bihi nafsa. Terus kira faham lah. Pokoknya sementing Allah sama bihi nafsa. Angel, pokoknya ngadepi pangeran itu angel. Nak sampean intervensi, nak sampean linear, anut malah gampang. Ini masyur tinggini hikam. Kalau bolak-balik cerita. Ono wong tukang hamal, tukang manol. Anggir sentuk manolan mulai iso mangan wis. Mergo dekne wong sufi, wong zuhud, gak seneng sugih. Manol ning pasar anggere entuk mangan sak piring wis mulai terus salat nganti esuk. Sesuk takok pangeran Gusti jenengan pirsa nak kula nu seneng ibadah. Tapi segolak piring wae kok tak rewangi manol. Kula paringi rezeki sing ra usah manol. Bareng ngantor beberapa hari dituduh nyolong. Terus dipenjara. Bareng ning penjara anggere esuk entuk panganan terus. Takok ya Allah kok akhire LP. Jadi njur rezeki sing tampo kerja. Maksudnya ndak ini kesulitan. Kok iku njur rezeki sing tampo kerja. Ya di penjara iku. Mana cukuman ke dongo ngono. Srausas menerangno pangeran wis. Srausas. Bener gak pangeran maringi ku dadi LP? Bener njaluk rezeki sing ora kerto. Yo LP niku. Au yusallabu ta di apa manane? Aja muni disalimku nang kok terus kowe sak lugune iku. Sak logone logo. Sale, wae semono iku. Auto koto auto den ketok apa idim tangan-tangane warjilum lan sikil-sikile min khilafin saking selang-seling. Ai tim tegese tangane wong akeh, misale alyumna sing kiwa sing tengen sik wa arjuluhum lan tangan sikil sikile misale alyusra sing kiwa. Ayun fa utawa den ilangno utawa den usir sapa wong akeh minal ardi saking daerah perkampungane. Dadi ardi tembriku ora kok sangka bumi dicemplungno ning ndi wong. Minal ardi manane perkampungane diusir sangka bumi yang dia domisili di situ. Nah cara fikih ditahrib napa? Ditahrib mana ditempatkan bumi yang dia asing. Lalu disebut orang fakih watahrib, nama takrib itu diasing. Iki oleh analisis Imam Suyuti. Aute auli tarti bil ahwali krono urutan keadaan. Jadi Imam Suyuti tak ini tafsir. Misalnya ngeten falqatul kan wau kan ngeten orang yang melawan Allah dan Rasul itu sanksinya satu dibunuh. Auyu katalu nama dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya. Kan semuanya kata atau. Lah au autai au iku litarti bilahwal krana urutan keadaan atau keadaan objektif pas iku. Falqatlu mongko tawi piwales dibunuh iku limang kota lafaqat. Berarti misalnya ana penjahat kok membunuh, berarti walese dibunuh. Lah wasalbu tawi kasalib iku liman kedhi wong kota la kang mateni sapa man wa akhdha lan jubuk sapa man al mala ing dunya. Berarti napa? Membunuh dan garong. Berarti disalib. Lah cuma disalib ku wis mati ta jek urip. Cara kowe piye? Lah nek adekne wis mati kan berarti ya mati. Ya ono ulama sing darane yo jek urip wis disalib ben seru napa. Ono sing darane ora wis dipateni sik lagi disalib ora gak lara. Lah kok ora ana lara? Padha ora tau jajal iku. Ya dadi wasol bu disalib liman kota lah. Wa khodal mal yo mateni yo garong misalnya. Lawal kotu teh ngetok sikile tok atau ngetok tangane tok liman kedhi wong aku dakang jubo sapa man al mala ing duwe utawa dunya tapi walam yaktul lan ora mateni sapa wong. Dadi misale ana wong gak rong mau jupuk duwe tok kan dipateni ra iso ndekne ra mateni, paham nggih? Disalib yo ra iso ora mateni ra gak rong. Cuma mau jupuk dunya. Berarti walese namung di ketok. Dadi pinter Imam Suyuti ono-ono ae. Ya liman aku dal mala walam yaktul. Lah saiki wa nafyu taidin usir iku liman kedhi wong akhofa kang medek-medekno sapa man cara saiki ngintimidasi ning perapatan ganggu masyarakat nak liwat-liwat iku akhofa mok neror tok tapi yo ora nyolong yo ora garong mok medekno tok apa ini cara saiki yo preman ya iku ora malah tenan ora wa liman kedhi wong akhofa kang mok medek-medekno mon tapi yo ora akhodal mal yo ora kotala ya iku diusir ditakhir fakot halib loko. Kala dawonohu ingi dawo sopo Ibnu Abbas, Ibnu Abbas walih ewa alama kolahu Ibnu Abbas as-Syafi'i Imam Syafi'i. Wa sohu kaulaihi utawi luwe soheh-soheh kaulorone Imam Syafi'i ku ngine. Anna solba satemne salib salasan kelawan kaping telu iku badal kotli sawuse dipateni. Jadi coro, disalib ku bar dipateni. Tapi ora loro ya. La wakilah didawono ya qoblahu sedurunge dipateni napa dipateni kalilan sedurunge sithik dadi wis klerek-klerek ojo kok ijek pelilian ijek waras disalib dadi meh mati tak kok isik meh mati to urung kok dene saya iso jawab berarti wis meh apa meh lepas meh mati iku disalib ono-ono atur kula ya kudune ya sedurunge dipateni mergo wau kan ngoten nggih nak mateni kanggo sing mateni lan nak disalib kanggo sing mateni lan jupuk donya lan nak disalipe berarti pateni ya ya cara dhuwur kan ya ora pati lara ora seru no iki mlane darani wakilan oh qoblahu qoblal qatli qalilan halisite dadi ya meh tapi ojo ijek waras total mboten wis mati lho meh mati ya takoki lah takoki meh mati to urung dereng biasa. Ada nama sekelar-kelarak ya. Wail haku lah ini dalil penjara teng Indonesia ni. Wail haku lanten pada no bin nafsi kelawan ten asing no songko bumi domisili ni. Apa ma perkara asbah kang nyerupani apa ma hu ing anafiu fitanggiling dalam nyikso. Rupane misalnya menal hapsi yaiku penjara. Mengani ke jogeman gedeng penjara. Kadang-kadang wong wah enggak ada Qurannya penjara itu enggak ada di Quran tu enggak ada hukuman kok. Penjara. Jadi ngendikane ulama-ulama pengganti dari diasingkan itu termasuk sesuatu yang menyita dia dari kebebasan. Misalnya minal hafsi rupane penjara. Wa ghairihi lam yani hafsi. Jelas ini nggih. Takdire saking Imam Suyuti wayul haku bin nahyi ma asbahu fit tangkil. Rupane minal hafsi wa ghairihi. Dadi angsal ya. Dadi misalnya kan butuhe kan ngeten nggih. Butuhnya itu kan orang zalim tadi sudah tidak bisa beraktivitas kezalimannya lagi. Dan itu bisa misalnya dengan cara di penjara. Paham ya? Ini jelas. Makanya keliru orang yang ngeritik penjara itu sudah ada sunnahnya. Ini jelas Imam Suyuti, sa'alimi Imam Suyuti. Mawan rian ngendikan wayul haku bin nafi ma asbahahu fit tangkil minal hapsi. Oke. Tapi nak keyakinan ulama rian, kata Sirah Harun Rasyid, namanya namung nafiu. Mulane Mbah Mun sering cerita, ya ini sering cerita, kenapa bangsa Papua itu kok banyak orang Arab, termasuk sing dadi napa Gus Habib, sing dadi PM Budi, Budi ge Mansur, Timur Leste, niku Arien Mar'i Al-Qadiri sinten? Mar'i napa? Al-Qadiri. Mar'i Al-Qadiri, Mar'i kuwi jeneng bahasa Arab, Al-Qadiri iku marga Arab. Dadi teng Papua niku ana komunitas jeneng Fak-Fak, ana sing maca Wak-Wak. Fak-fak ini turunan putih Arab. Jadi Islam teng Papua ini gawanan Arab. Putih Arab. Mereka kalau nggak ada konco, konco akrab teng Jogja. Ini margane Al-Qadiri. Jadi wong pinter. Yang ganteng jadi wong pinter. Ya udah pinter. Nyatanya orang yang jadi Perdana Menteri teng putih Timur Leste ketika Presiden Kanana Gus Mau kan Perdana Menteri ini Mar'i Al-Qadiri. Mergo Harun Rasyid Riu. Harun Rasyid itu Khalifah Baghdad Bani Abbas. Bani Abbas ya. Dinasti Abbasiyah ana dipimpin sinten? Harun sinten? Ar-Rasyid. Lah niku nek ana wong nakal, begudal-begudal Arab itu dibuat teng Papua, teng Wak-Wak. Buareng ning kono wis nakal-nakal niku ning kono ora wong udo-udo. Terus muni urian-urian. Dadi irian niku. Dadi irian niku bahasa Arab. Urian-urian terus wis irian. Jadi kowe ben ro sejarah. Mergo ulama dhisik iku ora wani kias. Pokoke anggere ana wong nakal au yunfau minal arab. Tentu ardi temriki ardi domisiline. Napa ardi? Dadi waftah tenan nek kados aborigin. Yen Australia kan aborigin. Ana wong Australia mergo anggere ana wong nakal Inggris dibuak teng Australia. Dadi srien jan usum tidak hanya dalam Islam. Anggere ra cocok ditabrik. Ya sama kan ketika Pak Karno ya kan di Diponegoro semuanya kan dibuat neng Pap Sulawesi ya di Diponegoro dibuat neng Sulawesi Pak Karno dibuat neng Indi macam-macam tapi takrib mulai dulu tradisinya kalau nggak cocok itu takrib tapi era Imam Suyuti tahun 900-an Hijriah niku pun biasa ada fatwa wayul haku bin nafsi ma asbahahu fit tangkil minal hapsi wakhirihi. Jadi pun modern artinya enggak harus seperti itu. Tidak harus dibuat tapi cukup napa? Napa? Di penjara. Gitu terus niku pun Mulane teng Papua, Gus. Itu banyak orang Arab. Kulo termasuk de kanca marga Al-Qadiri. Kita di wong pinter. Dia Islam. Mulane Papua niku Islam, kalian Kristen ya Islam. Yang bawa Kristen itu orang Belanda. Yang bawa Islam buaan. Ya Islame ala wong buaan. Wong tak takoki roh salat ora? Ya ora roh, Pak, pokoke Islam. Wong buaan. Jadi preman-preman yang dinasti Abbasiyah. Buah Harun Rasid teng. Budi wak-wak. Terus orang utuh-utuh dia nunggu urian. Ini darah ini Irian. Tapi orang Arab itu terus orang pinter. Paling pinter itu pinter tenan. Ketika kemerdekaan Budi Timur Leste ini, Timur-Timur ini. Melok aktivis. Mbak Canana. Berjasa nih. Jadi PM loh. Gak keren. Tapi orang buahan. Duria itu sudah Perdana Menteri. Kira buahan ya sudah di PM. Itu orang Arab. Ya mergo riyen iku cek wong nglakoni ayun fa. Napa? Minalara. Jadi carane ayun fa kuwi ditazrib terus oke, diletakkan di daerah yang dia merasa asing. Terus Imam Suyuti ngendikan, saya yakin Imam Suyuti sendiri itu ya nyun sewu ya sudah modern ini. Beliau ngendikan wayul haqu bin nafyi ma asbahu fit tangkil minal habsi wa khairi. Kalau wajah kita ngene sarah gitu, bahwa hukum itu malah najis tidak istiadat muda rasul. Mulai dulu lama ya istiadat. Kalau wajah li anal maksuda minan nafi al budu anil khalki wa dalika kama yahsulu bi ibatihi minal ardi allati huwa biha yahsulu bi habsi walau fil ardi allati huwa biha. Maksud daripada diasingkan adalah dia supaya jauh dari komunitasnya. Nah sekarang di penjara itu dia kan jauh dari komunitasnya meskipun di bumi yang dia di situ. Jadi misalnya wong naruan ya di penjara nih naruan, wong ragan nih ragan, enggak masalah. Tapi dia kan sudah sama juga diasingkan. Sebut walau fil ardi alladhi huwa biha wa hadza madzhab Syafi'i wa wafaqahu Abu Hanifah. Jadi tapi ya karena ini istihad yang tentang dia kata. Wa qala Malik annafyu ibaduhu minal ardi ala masafatil qasri wa la yakfi habsuhu bi ardi. Ya harus di penjara, kalaupun di penjara enggak boleh di komunitasnya. Jadi cara wong ragan nakal menjarane kudu ning pati, ning pokoknya masa Fatul Kosri. Lah anak ning daerah cek enak kumpul-kumpul delok-delok tanggane cek krungu suarane. Dede-dede tilak-tiliki malah repot. Ono-ono ulama-ulama di sini. Ya berhubung istihad sing bantah sing kata. Lah nek bantahno karep sok iso istihad. Ora usah malah bantah, mari sok napa? Istihad. Lalika te mengkono-mengkono kabeh jazak utik sipi wales almat guru kang den sebut iku lagu minggu tetap kedui wong akeh khizyun tewi kehinaan edhulun tegesi kehinaan fit dunia yang dalam dunia walahum lan tetap kedui wong akeh sing salah wawu fil akhirat di dalam akhirat adabun disikso adimun kang gede wate adab wa adab benar iki cara hukum dunia wes rasional jenenge wong nakal dihukum tapi pangeran ngetikan illal ladina tabu pangeran kecuali sing tobat minal muharibin sangi wong sing tau ngelakoni pengganggan wal kutoi lan begal mingkob li antakdiru sedurunge yento nguasai sira kabeh alihi mengatasi muharibin lan kutoi torik fa'alamu anna wa ghafur rahim mengeran gampang kan tapi nak tobat ojo lho cung ojo sido jadi cek mau angkel dari pengeran ojo nak tobat ojo nopo ojo sido fa'alamu anna wa ghafur rahim. Nah, tapi dari Imam Syafi'i oleh mikir ngene. Lah iya pangeran Ghafur Rahim nak aku kan ora wong menungso. Mulane nak hak pangeran disepuro tapi tak hak adami disepuro. Takok Imam Syafi'i kan apa? Lah sing Ghafur kan pangeran ora menungso. Jadi misalnya aku bodoni duwe iki Mansur 100 juta. Terus aku tobat, pangeran ngendikan ini gampang gak aku mau sepuro. Ya wis pangeran nyepuro. Nyepuro dosa bodoniku. Tapi kayak Mansur tak boleh nuntut, aku wajib bayar. Jadi pengiran Ghafur, lah pengiran ini orang pengiran. Dari kalau pikiran Imam Suti, aku lucu. Pikiran Imam Syafi'i, sing Ghafur itu pengiran. Nah saya kira Adami ini Ghafur tuh orang. Boten medit pol kan? Murah no popo yang medit malah no popo malah. Ya ben pengiran tetap ben Ghafur. Berarti hakwa gugur, tapi hakul ibad. Lanjut, mergo ibad orang bakal kopur ngono kok paham ya. Mulane cara toreko iku digedingi kiai luwih digedingi pangeran. Ditakoki, jenengan kok luwih digedingi kiai mu timbang pangeran. Iku nek ora ana kiai ini biasa ra salat subuh, bae khulwatan lah. Bareng ana kiai ini mlayu, mau kan yo ana pangeran gak mlayu. Pangeran Ghafuri mursid itu. Eh kholwatan. Ora ana kiai ini tetep ra subuh. Ora ana kene playon. Padahal ajarane kon wedi pangeran tok, ana toke. Bare tak koyo. Lho, Mbah. Lah ora mercek kok mlayu nak. Kuwi ana pangeran ra apa-apa. Pangeran ngoten kufur iki mursid. Mursid itu ngancam barang maksudnya. Ya ora kufur mesti. Mulane sing ape dadi wong iku wis kudu padhane pangeran. Mulane kiai kesunatane ya ora kufur, ora pangeran sesok. Iki Mang Suwiti kan modawe pangeran kan fa'alamu annahu ghafurur rahim. Wis ae pangeran tok sing gugur nah ae hak adami. Alah. Mulane masyhur ning gawe kaidah fikih. Haqqu wa hi mabniun 'alal musamahati wa haqqu wa mabniun 'alal musahah. Hake Allah digawe gampang, nah hak adami digawe repot. Ke pangeran wis uga. Annahu ghafurun lahum maring wong akeh ma ing perkara atahu kang nekani sapa akeh wong mah rahim untur akeh welase bimkan wong akeh. Abar nak pirna sapa wa taala bidzalik. Kelawan dawuh fa'lamu annahu ghafurur rahim. Duna fala tahudhum ora kok nganggo takbir fala tahudhum. Jadi mancen kondang tenan ulama dise. Ayo urung ana London nggih, su tekem pasang ya urung ana London. Nak do tobat, ngerti yo nak aku iku jare pangeran, aku iku ghafurur rahim, dawuh pangeran aku iku ghafurur rahim. Terusane dawuh mbah nak kowe. Apa mbah nak? Ora kok pangeran ngene, nak wis tobat aja khat, aja tun. Lah nak umpama pangeran ngendikane nak wis tobat aja tuntut, kowe ora oleh nuntut. Tapi pangeran yang mudah apa? Aku iku ghafur. Lah manusane ghafur ta ora? Mboten. Mulane abaro bidzalika duna fala taquduhum liyufida supaya maidaya apa takbir ana sak temene kelakuan ulasku to ora gugur anhu saking wong wong sing nakal mau ditobati lan tobaté wong apa illa hududu wae kecuali hak-haké Allah duna hukukil adamiyen ora kok hak-hak ada mergo sing ghafur iku pangeran manusane ra pati oh ya ora ora pati ora tau blas iki ngene jugeman tirusan mbek manusa ruwet. Dolim jangan manusia sesuai wakalal insanu doluman. Dolim bapak ya dolim anak ya dolim. Joror Rafa dolim Allah wes tutup manusia wes tutup. Itu kali bapak ambek anak. Bapak meseli anak sakulan bisa. Ni gue eling nak bar meseli. Anak wes lali nak bar diweseli kan podo dolim. Bareng ambek anak istintek ana seminggu bapak ubi. Udue 600,000 kok digo sakulan. Ya masuk akal zaman akhir kok 600,000 sakulan. Bapak iku piye? Jare bapak, "600,000 kok sentek. Kok boros temen." Jare anak iku, "Cek medhit temen zaman akhir." Padha dolimi, padha komentare manusa. Mengekeki anak kok eling. Munamune aku mergawe demi anak, bareng takoki bengok-bengok. Dolim to ora, dolim. Ora oleh ge sebenarnya dadi bapak. Wis ngono ngongkon nang apal nang serpet nang pinter. Nama tu saya ujuk pintar. Wah, so modok sarang kan sarang metropolitan. Nama tu saya ujuk alim alama. Yurono, cukelum kan? Tak pilih masalah ibu cabutan. Anak Wesley 3 juta, ujuk alim pantas. Ilmu larang sih nama tu saya ujuk. Ujuk alim cak alama. Karuan ini nak sakulane biro? 3 juta. Maksudnya alim tasarupe. Tapi kalau kula wong padha ora jujure, ora oleh. Wis ngerti nak kabeh mau biyo. Ngono matur saya kok yo alim alam. Dolim. Anake yo padha dene. Iki padhokno ben alim kok tenang. Jadi alasane gak kesusu. Kesusu kok apik jadi. Kulo di kancor alim, alasane hadis mantola bel ilma liumaria bi ulama wal jadi alim. Ora oleh Gus golek ilmu ben alim ben iso debat ulama. Dadi sing apik ya ora alim ben iso debat ulama. Berarti. Dadi nek musyawarah ora tau debat, ora oleh golek ilmu go debat ora oleh. Sing apik meneng. Wong mergo bodho ora iso tapi aku meneng. Repot. Wah angel hak adami kok. Angel tenan. Lanang wedok ge ngoten poke malah iku jauh-jauh padha sarape malah. Wong nafaka ya arang-arang sak wulan pisan nuntut bojone kon nurut. Sembrono. Ora oleh Kang, wis wae nuntut ora oleh ruwet. Wa kanal insanu dzaluman. Ora kiai ngaku kiai. Mun kiai ku ya abet. mau iri perkara kiai tak untuk salam tempel. Salam tempel yo mari hisap ya. Mungkin belum jadi salam no tempel. Mau iri rapo. Ayo jajal. Duit bukan no kiai ku mesti halal itu orang. Kan yo orang mesti. Mau halal jatah belum jadi orang. Ayo, oh ya sobat yo wis karuan nek karo teman akhir no. Wis ruwet teman akhir. Medit yo haram, ngeki-ngeki sobat yo haram, ora blas yo medit yo haram. Ora ono zaman akhir keliru terus. Tapi yo mau fadole apa dadi nek halal kabeh wis. Wa walaula fadlullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma zaka minkum min ahadin abada. Mane tengene hikam lo setuju model hikam. Laulam ta laulam apa laulam tasil ilahi ila ba'di mahwi masawika umpama kowe iku ora iso tumeka ning pangeran kecuali sifatem elek iku ilang lam tasil ilahi abadan kira bakal iso tumeka maring pangeran tapi nek Allah ngersakno kowe iku tumeka ning pangeran khotta wasfaka biwasfi wa nataka binati tapi Allah nek ngersakno kowe tok pangeran wis kelakuan ngene lah ya ditotokno wae pangeran diangkat wis tok wis dianggap apa tok pangeran walakin ida arota ayusila ka ilahi napa khotta waswaka biwasfi wa nataka binati fa ausolaka ilahi bima minhu ilaika la bima minka ilahi dadi hikam sawah ngethokno kowe dengan sesuatu sing sangka Allah ora kok sangka kowe ning Allah maksude kowe ditokno Allah ora mergo amalem nah amalem wis maklulah wis menyangiten wis jelas sawah nang masjid Tamir mergo lagi pengurus Tamir ngamun, wong ora seneng jamaah ngene-ngene. Mergo dhekne lagi pengurus. Bareng wis diprotol gelombek masjid. Salat ora kudu ning masjid, ning omah ganjaran lho. Geneman kok ngono. Lagi seneng ngaji, jare ibadah paling apik golek ilmu. Bareng lagi ra seneng ngaji. Apa artine golek ilmu nek ora manfaat? Wah, pol. Wis ora lagune wong-wong wis apal wis. Wah mati dhewe. Wis ngono sewakan al insanu dzuluman. Manusa sakeh zalime akeh bodhone. Ya tapi pangeran wis seneng ae. Ora manusa ini seneng. Menjen rencanane pangeran digawe ngono. Dadi wis seneng ae. Dianggap lucu ae sampe ana napa. Ya dadi gawe pangeran iku ora kok fala takhuduhum nek wis tobat aja khat. Mau pangeran dawuh nak wis tobat ngerti yo ya nak aku ghafurur. Lah iku sing ghafur nak pangeran, berarti sing gugur nak mung hake Allah. Nak hake Adam mitet. Mane ge jogeman ra ngesano salat. Kowe nak ana wong ra salat sah cara fikih, kowe muni ra sah cara fikih tambah cara fikih. Dene nak pangeran ngesano kabeh apa? Tapi kowe kudu muni iki cara fikih. Gak sah wong salat kok sujude ngono. Kowe kudu muni cara fikih rasa. Kowe aja muni ngene, cara pangeran rasa. Ora iso pangeran. Lho gaya ngono aku seneng. Ki lara ya. Ya ora usah muni cara pangeran. Mulane kula niku ora ngomong nak muni fekih cara fekih. Salah nang sujud kok merkungkung ya. Ora alas mati argumen ki kudu ngomong cara fekih. Engko aja muni cara pangeran ras. Lha dadi pangeran iso apa? Sopoe pangeran seneng. Mergo sujud model baru. Mereka suwume wong sujud ngono ya ana model anyar pangeran sakake wong ora tau sujud. Dadi mek pangeran disahno napa? Sana iso ae, ora kena ditebak pangeran ora kena ditebak. Jajal saiki, pakanan sing marai halal iku mari mukasafa. Bener cara tasawuf, bener. Tapi kekasih pangeran kudu dipakani musuhe pangeran. Nabi Musa iku dirumat Firaun. Wong sing dirumat mursid ra mesti dadi wali iki dirumat Firaun, nganggo duwe Firaun. Tetap jadi nabi. Ayo, mereka cari pangeran. Piye gitu. Ayo dunia ada orang kafir kira-kira halal apa haram. Tadi nabi di rumah tak pula. Tapi cari pangeran halal ya wes. Musim mencari pangeran. Cari siapa wae Fir'aun wae ku. Bar wes. Nah, iya cari Fir'aun kan alam nurabbika fina walida wala fitafina min umurika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minat kafir. Anake nate kafir-kafirno wong-wong kuare itu tenang. Dhisik Nabi Musa yo dikafirno Firaun. Dadi tukang kafirno kaya Firaun. Lho Firaun ngomong piye ben Nabi Musa? Wa fa'alta fa'alatakal lati fa'alta wa anta minal kafirin. Jadi kena di kafir wong-wong keren kayak Nabi Musa. Tukang ngafir nopo kayak sinten? Jadi tapi pangeran ngalalo. Lah kok ngalalo bi? Cara pangeran donyane Firaun wae pangeran saiki dipangan kekasih pangeran rupane Nabi Musa yo kalah. Lah tapi kowe terus nang ora ben dirumat paus, kowe ora nabi. Kowe di rumah paus kafir tenan. Senengam kok niru nabi, kowe ora kekasih pangeran, kudu seleksi. Mulane loro kowe kita ku loro ape zuhud kudu seleksi nek kekasih pangeran aman. Aman. Ayo Nabi Muhammad cilik sing rumat sapa? Abu Lahab sing ribet kelahirannya Abu Lahab. Gak masalah cara pengiran. Abu Lahab yo kawul aku, tak atur aku, dunyo-dunyaku. Ben. Wong pengiran iku ndadekno Firaun ngrumat Musa iku mau kepengin mempermalukan Firaun. Kowe iku pengiran gobloke ra karuan. Dadi pengiran mau pengen dikan, kowe iku pengiran kok gobloke ra karuan. Mesthi pengiran kan tahu segala hal termasuk mau ngrumat musuhe. Mana nih Linuria Fir'aun, wahamana wajinudahuma. Aku ngemarin orang no Fir'aun nak di ini KPU kanu khoti. Mana nih falta kotohu alu Fir'aun aliyaku nalahum aduwam wahasana. Saya ki Fir'aun ngaku pangeran. Hasil pangeran roh segala hal, termasuk roh musuwe, roh dising bahaya. Lo kok malah ngrumat barang bahaya. Rupanya Nabi Musa. Jadi pangeran mau apa ngedikan? Goblok, goblok. Jadi pangeran ini senangnya gak beruang. Lani wa nuriya fir'ona wa hamana wa junudahum. Tak berroh, no nak kabehku ho tiin. Kabehku salah. Jadi itu pangeran. Orang ini sebuah analisis. Ya hukumnya to'amul kufar. Nampak cara fasil masalah. To'amul kufar hukumnya. Ya haram. Terus kemudian haram. Al-Batata. Gak Nabi Musa. Mana ada orang roh ramai lo kasus masa ini nopo orang oleh debat ulama. Ibu sombeng lam yajid arfal jannah orang bakal untuk ambune. Mana aku ratau kasus masa ini perkara ini moh bantah ulama. Aku khawatir kue ramai lo perkara iku. Berarti yo hebat nopo. Wes yo illa hududu wa duna hukukil adamin kagak kau mengenai tuh haro pertelo bodali ketuingsa. Kita hadus bin imat walam arolan orang ningali ingsun man ing wong tak aro tukang nyinggung sepaman nagu maring hada wala jadi Imam Suyuti sing dipikiran ini pertama iku aku jadi walam aro man tak aro tuk lagu aku rung tau roh ono mufasir ngerti ini kaya aku jadi ulama di saya udah gaya-gaya tapi kono ulama lah ini lu gaya nih tuk sembrono itu faida kotala. Ya angsal kang, kalau lah aku kancanan wong sombong, wong tawaduk, kalau milih wong sombong, asal sombong apa? Jawa misalnya ono wong marat sombong. Kadang-kadang kita darani sombong tu vonis kita. Jangan-jangan hakikate indah wong menyebut nek wa amma bini amati robbika fahad. Lu kita raro, kalau sering ketemu tukang becak. Wongnya terkenal milih sombong, tapi kalau sombong. Pak rasanya tukang becak, enak lah aku sempenting gak burai wong, murah aku sempenting gak burai wong. Apulah jadi pegawai gajinya 5 juta di atasan di kongkon-kongkon enak tukang becak pas di atasan batin. Iku melete tak syukur. Cara aku syukur, cara orang sira seneng. Nih, tapi malah cara aku gaya iso cidik niku jek iso nyebut nikmate Allah. Coba misalnya dia tawat, napa kok sing mau tukang becak mboten ngeten malah repot. Mulane kula seneng bisa sampean mluwete semua aji rokokan bareng wajib mulai koyo ora ana apa-apa. Kaya wis khalifah tuwa fil ardi. Sampun nang guys. Wis kaya-kaya khalifah tuwa fil ardi, kaya sing ngemban amanate pangeran. Wah, iku ora sombong iku, Kang. Iku syukur iku. Syukur ben ora dur wae. Saiki ana wong tawadhu. Tuk dhuwit 1 juta napa namung sekedhik. Apa yang ngeluh? Dina ni mah masjid nopo namung masjid desa. Lah bedane apa masjid desa mbek kota? Angger para pangeran yo wis blok goblok aneh-aneh. Tong tau dhewe mangkelno kadang. Kulo namung kiai alit nang santri kulo namung kali. Lah kali lah nak ndedekne swarga. Iku tak waduk ta ora ngregani pangeran. Ora ngregani pangeran. Mestine ra ngono. Ki budi jeneng kulo ki desa. Ora gak keren, keren ya Gus, ado kok subhat. Wah. Lah santrimu piro loro Gus? Tak Lah santri kok mok loro? Keren iku tanggung jawab sithik. Wajane mong. Timbang akeh tanggung jawab e. Akeh. Lagi iso maca tafsir jalan, ra iso, Gus. Tapi buah karo. Lah kenapa? Nek iso malah repot Gus tanggung jawab pangeran. Nek ra iso. Kuwi kok ora aku iku ora sombong, Kang. Iku wong tak kados. Bener mah. Wedhe, ora kok seneng, ora seneng ngono. Masyur, jadi Nabi Sulaiman itu di konco akrab, wong petani. Dan itu begini mau cetak ben. Itu senangannya Nabi Sulaiman jagungan beda. Masyur, Sulaiman konco jagungan Nabi Sulaiman. Miskinon yujalisu miskinon agar jagungan beda. Nabi Sulaiman miskinon yujalisu miskinon. Ayo pada birunya ada jagungan. Ya mereka yang mengarah itu melete. Agar Nabi Sulaiman agar wong cerun. Sulaiman suka, suka apa orang melok duwe, wae pangeran kape. Lha ora bisa lan seneng, sering diparani ben Nabi Sulaiman. Agar marani jagongan ayo aja ngajak miskinon yo jan itu. Miskinon ae foto kene lah aja kan. Pangeran. Ana kok kowe barang wis ngarepku guyon PDS padha ae. Ba ilmune pangeran aku wis kabeh pangeran padha ae. Wis pokoke masyaallah kana malam biasa. Ora kula setuju ngono urip wis miskinon yo jan itu. Dia ini uang cik berwaras, ngata ini buatan berbeng. Masyur, Imam Syafi'i di konco akrab jenis Saiban Ar-Ra'i. Sayyidina Umar di konco akrab Uwais Al-Qarni. Dia ini biasa, ulama top populer, ngurmati sing neng bedui sing. Kok podo soleh, kan saya kega. Sing kecilnya hasut kaya gede. Ini saya ini semua ini, duwe wake, semulya uripe, duwe tok. Kere hasut. Sing gede mangkel bukti nara barokah ilmu ini. Dira uripe loro. Kok malah serang-serangan ini gitu. Kapan noto agamanya pangeran amin apa? Bangkune cah SMP tapi medsosan. Wah cokok goblok ngono. Nah seperti pangeran itu rasa ngono-ngononan. Imam Syafi'i ulama top terkenal dadi kodi. Dia konco akrab jenis Saiban Ar-Ra'i. Wong alim tukang ngangon wet. Ya senang aja jago kan. Masyur cerita tentang Ihya tentang budi-budi. Imam Syafi'i nanti marani Saiban Ar-Ra'i. Sampai muridnya itu raih kelas, mislu kayas alu hadi badiah. Alimi jenak itu takut ombudui. Jadi aku, sing ilmu ku banding, ini bocah ikut tak. Tapi walim tenan. Kita koi, Mas Eben. Cara koi zakat itu, piye. Kalau nanti mau coba tentang Ihya, juga pernah dengar itu dari saya Umar Hafidz ketika ngisi muasalah dan langitan. Kalau nanti dugi pas beliau ini. Saya baca itu di Ihya, pernah baca dan dikutip Said Umar ketika muasalah di mana itu langitan kula teko Kiai Hasan ya. Itu cerita. Jare Imam jare Saiban Ar-Ra'i enak. Cara sapa? Alamat debi alamat debi. Maksudnya kita kok wajib zakat cara kowe atau cara aku? Ya cara kowe, cara aku ora dhewe pendapatku. Nah, cara aku zakat ora usah nisab, wong anggere di dhuwit ya wajib. Jare Mas Safi, yo ngene ku ora kanggo aturan. Jenis zakat kudu nganggo nisab. Walaupun arasan isom terus rano subhati. Sekarang semangat zakat itu kan membersihkan harta. Saiki dunia sing rasa isom akeh gak masalah. Akeh. Dunia ini melarat malah akeh masalah. Kalau ngon nyontok datang Jogja nganti uang dugu. Sing ngaji kalau kan kata sing tukang parkir. Saiki tukang parkir akeh melarat. Dunia ini cuma kalau kata masalah. Yang ngurung rahasia kok oh, berat. Ono dangdutan. Nah, pengajian JAP ono dangdutan. Sono lapangan terbuka dene motoku rafia. Wong papat rafia mbek pring sak. Pringe jupuk wae wong kusutan. Saiki lapangan milik publik. Yo jawab saiki, lapangan milik publik. Dene mau urun rafia. Terus wengi iku misale entuk dhuwit sak juta. Mbok gedhingi iku wong fakir. Nah mbok arani hum ahakku bihadil fulus. Kok iso ahakku wong lapangane wong akeh. Misale ulil amri yo ora pamit ora. Misale atas nama fakir sing fakir nang desa iku ora dene tok. Ayo. Subhat gak duwe. Nah, jawab. Enggak jawab ae. Wajib zakat to ora? Wajib, piye-piye? Semangat zakat kan tathirul mal. Saiki dunyane fakir kan ya rawan masalah juga, misalnya tukang parkir. Pemenan nak teng Jogja. Wong sebagian ya udah ngaji kulo, alun-alun utara, selatan, kayak Rafia. Mulane di wong niku nek ana fakir liya penguasa ya tukaran tenan ya to. Fakir mangan fakir. Kita kan bar ngaji kulo Gus langsung, bar ngaji mrene kulo. Nggih Gus, zakat siap. Timbang kelangan pekerjaan aduk zakat. Kani sop ni sopan Gus. Mereka nang ngenteni sak ni sop ora tok tong fakir kok ngenteni. Uangnya kan aktif. Nah wong sugih iku duwike pasif, tengok-tengok nanteng ngono. Malah dhewe lemu mergo ora diet, dhewe fakir kan. Langsing pelayan terus. Lah ni isop nate diitung Mbah Mun, Mbah Mun sama dengan isop Kordowi 84 gram. Dengan enggak 84 gram emas. Kalau 1 gramnya itu 500 ribu berarti 42 juta. Berarti kue zakat ngenteni di duit 42 juta. Iku wae sing mandek setahun. Mana ada wong fakir duit mandek? Alah setahun seminggu. Kulo nek iso masuk kecelok wong sugih ora tau di duit anteng. Sedane nek wong waras sing mergo lomo ngono ya, tapi nek medit iku marah. Cara sifan roi saiki zakat gua apa jare Mam Sapi? Ya gua nyusahno dunyo. Lah wong fakir dunyane suci. Saya Mam Sapi takokane ya lucu. Kata-katane lucu. Lah terus dikakno sapa? Iki cerita wong alim resmi be wong alim dalan. Dikakno sapa? Dikakno wong fakir. Kekean Allah. Lah sebab arai rada bingung mas takoki Mam Sapi ngene. Ya aja ngono iku ora gak aturan. Piye-piye Nabi ku dawuhe jenenge zakat iku tukhadu min aghniyahim faturaddu ila fuqara dijupuk ke wong sugih. Tidak ada fakir. Lah terus fakir syukur ayo ngrasa sugih bar. Padha alime kata-kata. Repot padha wong parke pangeran tapi padha wong parke pangeran ngono seneng. Iku padha mbek Sayyidina Umar, ya akrabe mbek Uwais Al-Qarni sitok wali top terkenal, sitok naro wong Melayu. Uwais Al-Qarni naro wong dijak salaman mboten purun. Coba dalili salaman sunat ora kirim. Kok kok dalili wes Al-Qarni. Ilmumu sepiro? Banyak sahabat yang enggak kerso dihormati. Masyhur Abdul bin Mas'ud. Nak ndekne badhe teng masjid napa temuti di daerahna santrine kali duka. Dihormati duka. Masyhur zillatan ditabek wa fitnatan dil maqbul. Wong dihormati ku nak tepara tepak kan dadi ujub. Lah iya sing nderekno ino mergo nderek-nderekno ngalor ngidul, sing diderekno rawan ujub. Masyhur dawuh Abdul bin Mas'ud, zillatan ditabek wa fitnatan lil maqbul. Ane kula ono termasuk kiai sing ngadopsi madzhab Uwais Al-Qarni Abdul bin Mas'ud kula termati seneng tamu. Mboten perkara tamune mboten itu tadi. Kowe nak ra kuat, kowe di karep. Tamu kaya kowe kan rawan kakean karep. Masuk karep ngilangi bodho permanen kok. Ya ora gampang. Wong ngilangi bodho dhisik nganti mati ra ilang ilang talabul ilmi minal mahdi. Kok kowe kesusu ilang ora apa. Tenang ae urung bar apa. Cara kula bodhoku ra eh wis pangeran ngecapi manusa wa kanal insanu dzaluman. Lah wis biasa wae ora usah diilangi. Yo sithik-sithik go iling-ilingan ngono. Nak salat madhep ngulon wis ngilangi bodho cara kula. Nak madhep ngetan gak sah, ora usah takok. Carane ikhlas piye, Gus? Ngono keduren takok ngono keduren mau ikhlas bareng kiyene dhewe bakal ikhlas rawan. Takok yo salat madhep piye, Gus? Ngulon ngono. Lah rodok ngalor ta pas ngulon. Ora usah takok ngono. Paham ya? Wes Al-Qarni nak dijak salaman mboten kersa. Masyhur. Tapi dekne tujuane ora oleh ana wong mukmin ino. Ikhlas oleh ngomong ngono ikhlas ora kaya Wahabi mergo keting wong NU terus darani salaman niku kita. Tapi kan jantan, sudah sih nak dijak salaman ditampil tenan. Muhammad. Itu berlebihan. Dan cara kula ya kadang-kadang gelem, kadang-kadang ora. Nak gelem terus, pipi kita ora pan ujug. Nah, bener Abdul bin Mas'ud dilatan litape wa fitnatan lil matuk. Kowe ora iso ngiasna kados barwani Mbah Mun ngomong saleh kan wis aman sangko ujub. Lah kowe ustaz anyaran. Ana wong njupe seminggu bari kowe ora terus. Ana apa yo? Kiai sing evaluasi. Ana ana apa barang? Ayo jajal kowe saiki ketemu ustaz-ustaz latihan. Jajal ya Gus kowe setiap sowan salam damlek 50.000. Nganti sak tahun. Bariku orang, ono bos saya kira tahu. Mungkin rezekinya tak alu kebe makhluk. Mungkin latihan ustad. Padahal wong sing alim-alim untuk salam tembelak, alhamdulillah orang yang ngirangi hisap. Duit belanja di salam nulis bibi hisap itu. Kau wis ahlul ilm, nama? Saya kira orang nulis. Di sini wong geron wong alim tu. Malah ni nganti orang pepatah. Fakam bin masyurin bi barokati masturin tu masyur. Banyak ulama top sing masyur. Itu untuk barokai ulama sing mastur. Nabi Musa itu top terkenal. Tapi beliau konsultasi hukum sama Nabi Khidir. Paham ya? Yeah. Imam Syafi'i top. Beliau kalau konsultasi hukum mbek Saiban Ar-Rah. Asyur Abu Hanifah top kalau konsultasi mbek Dawud At-Thoi. Hafal semua ulama-ulama. Semuanya pasti punya mitra sing khumul. Sing khumul ya ikhlas go sira kancane entuk salam ta mlebu dihormati ya ikhlas ora koyo saiki pertentang kok penak sing tok dekne aku ora lho ulama sih. Bakas salam tembak sembrono. Lah kula niku bingung, kula niku mbok kategorine masyhur master arah kula. Sing jelas kula ora tau pidato, mergo ora pati isone. Ya ora ora. Ah golek master sing alim ya angel. Aduh, saiki golek. Saiki golek wong angon ya angon tenan. Pokoke jajal ya mulai sesuk angon nggawa tafsir sawi. Potongi sorwet. Engko tak parani. Jebule malah takok, "I mana opo kowe?" Kami itu cara buka malah takok. Jajal ya sesu angon nggo tafsir apa? Sawi. Tapi aku rono terus rembukan ojo kok terus Gus iki maknane nopo. Tak mungkin. Tak mutu wis ngene. Seven Arrow ini masyhur. Wong Safi seneng nek jagungan di sini. Dia cara pandang seperti itu. Sekarang kalau semangat zakat itu tadhirul mal, apa hartanya orang yang dunan nisab itu mesti bersih. Coba misalnya Gus Afif satpam di sebuah lembaga besar. Melas melarat satpam. Misalnya saya satpam di lembaga besar melas, kayak-kayak fakir. Tapi di situ nyuwun sewu, lembaga besar itu memanage keuangannya itu nyuwun sewu rata-rata nyuwun sewu loh dengan sistem riba. Punya uang 100 miliar terus di deposito kan ya Mansur. Terus deposito itu per bulan dipakai nyuwun sewu gaji kan. Jadi, itu rahasia umum, saya ulang lagi ya. Perusahaan-perusahaan besar itu kan ada uang untuk cash flow, ada uang untuk investasi, ada uang untuk gaji karyawan. Dia gak mau karyawan kok menggerus ya uang investasi. Biasanya ya sudah untuk karyawan ditabungkan 100 miliar kan per 1 miliar kan sekitar 8 juta per bulan. Berarti kalau 10 miliar kan 8 kali 80 juta. Itu bayar karyawan, supir, cleaning service kan wis cukup. Sekarang kita tahu misalnya, tentu tidak semua, kita tahu perusahaan itu cara mendapatkan uang seperti itu. Terus Anda fakir satpam di situ, berarti Anda dapat gaji dari uang apa coba? Bang kan? Yang seperti itu. Mbok gedingi uang fakir, mbok gedingi biaya hasil uangnya dari seperti itu coba. Terus gue mendingin, nak ngono metu. Metu malam melarat ya fakir, haram bisa. Saya kan rana-rana bujuk haram tak halal? Haram. Nah cara kalau ya zakat aja, satpamnya zakat. Zakat. UMR, tapi nak UMR DKI je keren ya, 4 juta itu. Ambil nyai resmi ni kene, tu cek dur. Guru madrasah ni kene berapa bulan? Nanti ibu, ya, dana apa ibu? Dana yang tadi kan. Dana tolong tahun juga, berapa? Kalau nunate, gus, diparani seorang guru, guru di sebuah yayasan besar. Dulu dia guru biasa. Berpuluh-puluh tahun dia makan gaji dari cara seperti itu. Guru, setelah dia jadi pengurus di yayasan itu, ternyata tahu untuk menggaji apa karyawan itu pakai uang deposit. Nangis, nangisir masa aku rak khusyuk. Jumlahnya getun 10-an tahun, kadung mangan. Iki piye gus, kadung dadi daging. Ngomongkwe uka ulo ra penting, ra dihitung mbak pengiran. Ngomongkwe kok GR, GR ra di sepura. Kaya kwe penting coro pengiran, pengiran nyepura ya gampang. Sanggup kan? Ora usah GR. Lah dadi kira daftar wali nek mangan haram bingung. Wong ora wali wae ya. Hukum ora e sak wise kowe ora. Ya saiki kowe metu wong rom lagi. Saiki. Lah kowe ini kan gak ora. Bejo ora rom ku penting. Nggih, Gus. Siap metu. Men kula tak entu Raden Asnawi. Masuk cek buyut-buyut kula, mbah kula niku tiyang kudus. Raden Asnawi ku masyhur wong alim sing paling keras. Dia ini revolusi anti Cina, Masyur Raden Asnawi, Kudus. Den Asnawi niku mbek kula niku Mbah Lampung. Mergi buyut kula namine Hafsah binti Maksum bin Saleh bin Asnawi sepuh. Ya tiyang kudus. Niku suatu saat itu Cina itu mantel ke sapa. Apa dipermalukan di depan umum. Jadi Cina itu syukuran nyembelih asu. Asu gege. Den Asnawi bebane tobat diundang. Diundang berarti diundang di depan umum. Pak Yai tahu tadi yang didahar apa? Enggak tahu ya. Itu daging anjing. Wangsane kan isin. Alhamdulillah cik mbok bodho ni. Atau ora-ora rasane asu. Wapol. Dari jenengan wasem. Wong ngale mboten tenang. Alhamdulillah cik mbok bodho ni. Atau ora-ora rasane. Asu. Cukup yo, wis halal ora rasane. Nah kebodhon kan halal to. Syukur ceng yos. Bodho ora rasane. Alhamdulillah ceng yo ora rasane. Iya bagus. Wong alim wis santai tekene. Paham ya, dadi wong kudu ngerti ya. Dadi cara kula sing ngaji kula teng mriki sedanten nak iso iku donya sithik lha iku zakat. Lah nggo ben ora bangkrut ya jorong persen setengah. Ya. Engko ora entek. Entek sak mboke no. Ya sak pantese kuwi ngiling-ilingan nah, harta sedikit pun buta tadhir apa? Harta sedikit pun buta. Lah kok ora piye yo? Ya tempel misale kaya kowe dadi tukang parkir jajal lapangan kok sapa? Kok dikucuk kowe sing nguasai. Wong papat. Lho ngono nek sing nguasai taun iku Gus, taun depan digowo liya yo ngamuk. Kaya wae buyute. Yo to, Rek. Lah iku nek misale di Malio Buru duwe lapangan keraton. Lho kok ada sing ngaji kok? Bareng para ngaji kula per. Siap Gus, zakat dere. Semengko aja fatwa kon lereng kur dadi satu waduh. Itu Gus, satu malam itu satu diisi itu 600 juta. Jakarta mungkin 2 miliar. Makanya terus ditertibkan negara harus satpam apa tukang parkir resmi. Kok enggak gimana? Misalnya sepeda motor 2000. Kalau satu tempat itu satu malam 1000 sepeda motor kan 2000 kali 1000 kan 2 juta. 2 juta. 2 juta kalau di Jogja itu ada titik seperti itu berapa ratus? Minimal 200 titik berarti berapa? 400 juta itu dari sepeda motor saja. Makanya ditertibkan Pemda. Ditertibkan masih tukang satpam-satpam itu mangkel perkara ini disini agar toko yuk misalnya kalau di toko laris tetapi Gus Hafid Gus Hafid tetapi Ki Mansur kan gimana setelah ditertibkan kan milik Pemda itu satu malam di Jakarta itu minimal 2 miliar di Jogja aja 2,600 juta coba lah itu ada yang gak milik toko nah milik toko aja lumayan yuk. Misalnya sohibul toko ngomong bikin dengan Gus gue semparkir ini kan halal kan nam, muhtas muhtas yang menentukan malik lapangan aja trotoar anggere ora mbok sithik ya terus kayak rafia nes iku cara ketemu sebab karo zakat dong zakat iku cara aku dadi tukang parkir alamat Abi Syafi ora sani sop kere bantah walam aro manta aro dolar walam. Faidah kau tak lama kau nalicane mata ini sopo wong. Wah aku dalam jupuk sopo wong almala intunya. Oleh jupuk. Wah faidah kau tak lama kau nalicane mata ini sopo wong. Wah aku dalam jupuk sopo man almala intunya. Ya yuk talu mau kau ten mata ini sopo man. Wah yuk taulan ten ketok sopo man. Tapi walayuslapu rausah disalib sopo man. Mereka salib itu hakuwah. Nama salib itu hakuwah. Jadi yuk tal hakul adami. Mereka wong mata ini kudu di pateni ya kecuali di sepuro keluargane nggih faman ufiya lahu min napa akhi syai'un fatiba umbil ma'rufi wa da'un ilaihi napa pesan wa yuqta tapi wala islam wa wa tai iki ku asahu qala syafi'i luwe sohe sohe pendapat lorone Imam Syafi'i jadi ulama dhisik ya mamang ngerti pendapat nganti loro loro mergo mamang kan ya mamang mergo kegowo alim ora koyo kowe itu pendapat sitok pede lha mergo rae mu sitok ya pede nanti sekat justru rae akeh ku marah gak pede kabeh. Jadi dawuh Imam Syafi'i wala tufidu lan ora maedayo apa tobatu tobate wong badal kudrati sakwise ketangkep nguasai ali ngatasi wong sean babar pisan. Dadi ning bab hak adami ku wala tufidu taubatuhu badal kudrati alaihi saya. Misalnya koyo kula diutang Syafi'i 10 juta. Bariku aku tobat terus itikaf kok ning masjid ya ora kasil tobat ning diutang yo nyawur sembrono apa hubungane itikaf apa nyawur sembrono pokoknya tobat itu nek hak adami eling-eling nek hak adami wala tufitu taubatuhu ba'dal kudrati alaihi sayyi'an. Dadi nek hak adami tobat ora ana gunane blas. Tetap dituntut secara hak-hak napa hak ada. Wa wa taiki ku asahu qaulihi luwe sahih loro, nggih luwe sahih sangka dawuh lorone Imam Syafi'i dan kelamane ya lagi namun.